Haram tak ya? Sini, goyangnya miring aja deh, mayat miring, peluk-pelukan gini. Mas, goyang lagi aja deh, miring. Oh juga ya gitu, goyangnya kayak wayang kulit tak ya? Stop. Bener nih, kayaknya ada yang nozok dari belakang, Bayu. Udah kamu joget saja ya. Lagu bunga, Mas. Bunga. Enaknya bunga ini, Mas. Aduh, bunga. Oh. Berani peluk saya nanti kalau nyanyi lagu bunga. Hah? Suami saya enggak ada, sembunyi. Tadi tak sembunyiin di sana. Peluk-peluk saya nanti ya, pelan-pelan aja. Berani enggak? Berani. Ntar kalau udah selesai minta hadiah apa sampean, Mas? Cium. Aduh, minta cium. Mau cium yang mana? Cium yang mana coba? Yang atas, yang bawah? Yang bibir? Aduh, bibirnya kayak cumi begitu, saya tak mau. Udah, Mas, bunyiin aja. Kita nyanyi peluk-pelukan romantis ya, Mas ya. Setuju enggak? Tapi jangan deket-deket kecut, Mas. Baunya derma nih. Tak mandi berapa hari. Orang Madura baunya biasa kayak gini. Ya tak semualah. Cuman kamu saja yang baunya apek. Ya musik. Cinta entah di mana. kaget ke sana. Sampean di sini. Biar sama-sama kebahagiaan gitu, Pak. Maksudnya kebahagiaan gimana? Bagian goyangnya, Pak. Yang di utara mulak-mulak tadi mulu-mulu. Kenapa? Aku goyang di sana sampean di sini. Tak ketemu, tak enak, tak nyaman, Pak, ya. Benar enggak? Enggak nyaman. Mas, berani enggak cium saya? Aku di sini aja, kalau Mas enggak mau ngerayu, aku di sini aja. Dimana suaminya, Pak? Kenapa? Dimana suaminya? Suami saya tak ikut tadi. Itu, Pak. Yang mana? Pakai baju putih itu, Pak. Yang mana? Oh, bukan tukang tahu, Pak. Oh, itu tukang tahu. Dasar loh. Mukanya kayak cumi. Kini tinggal aku sendiri. Hanya berteman dengan sepi. Berarti diriku kembali. Di sini ku terus menunggu. Langkah ku coba. Berarti dirimu apa-apa, masnya manis, ganteng, udah punya pacar belum? Udah tiga. Udah deh mas. Mas, namanya siapa tadi mas? Mokafi. Mas Mokafi, makasih ya. Apa sih kalau tiap kali ngomong? Lah, itu kayak kucing dah. Oke mas, terima kasih banyak. Mau minta hadiah apa dari saya? Hah? Kenapa, Pak? Cepetan mau minta dia apa nih? Cium lah, Pak. Cium ya. Mas, mau minta cium sebelah kanan apa kiri? Kiri aja, Pak. Hah? Yang kiri, Pak. Udah siap? Ya, udah. Cium nih, di sebelah kiri. Bismillah, ada setan. Ntar dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan. Bismillah. Udah rambutnya aja, Mas. Oh, terima kasih, Mas ya. Hati-hati ya, Mas. Mimpi Inul di rumah ya, Mas. Mas Muafi. Mas. Mas. Mas! Mas-mas sih. Udah hati-hati jatuh.